Merci pour Mélanie Lacroix. Satu buah lagu yang galau. Pianisti Tulungagung. Pianisti Blitar. Zeramania OAOE di joget yo. Takut ikhlas lu aku yang panceniki kesora perlu menjadikanku orang kedua hatiku sungguh terela. Yeah. Yo, suara apa poin, ya Allah, aku bisa.